kita punya cinta di hati. Tunjukkan bahwa kita punya cinta. Buktikan bahwa kita punya belas kasihan. Buktikan kita punya belas kasih. Kasihanilah semua yang ada di bumi, agar dikasihani oleh kerajaan langit. Kasihanilah semua para sesamamu, kita pasti dikasihani Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan yang Maha Kaya hanya mengasihani para hamba-hambanya yang punya rasa cinta dan belas kasihan. Tuhan Maha Benar dan takkan pernah. Kasihanilah semua yang ada di bumi, agar dikasihani oleh kerajaan langit. Kasihanilah semua para sesamamu, kita pasti dikasihani Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan yang Maha Kaya hanya mengasihani para hamba-hambanya yang punya rasa cinta dan belas kasihan. Tuhan Maha Benar dan takkan pernah. Agar dikasihani oleh kerajaan langit. Kasihanilah semua para sesamamu, kita pasti dikasihani Tuhan.